Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. Dan terakhir, barakallahu fikum, di antara faedah ayat ini, yang pertama, anna man arsalallahu minar rusul indahu min lawazimil basariyah. Bahwasannya dari para rasul yang Allah utus sebagai rasul kepada manusia ini, mereka memiliki kemestian yang dimiliki manusia yang lainnya. Keumumil bashar, seperti umumnya manusia. Makan, minum, tidur, cari ma'isah. Ini sendiri hadhi mihnatun ala ta'ati wa tanzilihi manzilata. Ini itu sudah ujian untuk mentaati dia, untuk memposisikan dia pada posisinya. Coba kita lihat sebagian manusia saat ini. Kita ini nabi itu ibaratnya Pak Pos, sama dengan kita manusia, cuma membawa Quran untuk disampaikan kita. Adapun memahaminya, mengamalkannya, mengaplikasikannya, kita masing-masing bisa memahaminya sendiri, disesuaikan dengan di mana kita hidup, di kondisi mana kita berada, situasi bagaimana kita ada. Rusul rijal makan nasi seperti kita, turun ke situ. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Sahabat manusia seperti kita. Sahabat bisa menafsirkan, kita bisa menafsirkan. Turun lagi, siapa Imam Syafi'i? Kenapa kita harus tiba taklid kepada imam-imam itu? Imam Syafi'i seperti kita. Ujian untuk mengikuti agama ini dengan bimbingan imam, dengan bimbingan sahabat, dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memahami agama ini dengan pemahaman salafuna salih. Ini ujian untuk tetap mau kita sebagai orang yang memahami agama ini dengan pemahaman mereka. Yang kedua, annallahu yufadilu ba'dana ba'dan. Allah itu menciptakan kita itu memuliakan sebagian dari kita dengan dari sebagian yang lainnya, dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan. Dan ini ujian untuk orang-orang yang tidak diberi karunia tersebut, lebih-lebih kalau diberi penyakit hasad, untuk bisa memposisikan orang-orang yang Allah utamakan ini pada posisinya. Yang ketiga, Allah yaj'al ba'dana li ba'din fitnah. Allah memang menjadikan sebagian kita atas sebagian yang lainnya ujian, sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang keempat, wujubus sabr inda wuku'il fitan. Wajibnya bersabar ketika fitnah itu menimpa. Kemudian yang kelima, Allahu a'lam bima yula'iku fi fadlihi. Allah yang paling tahu siapa yang layak mendapatkan karunianya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan mestinya fulan yang benar, mestinya fulan yang di depan, mestinya fulan yang memimpin. Yarfa'illahi alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Sunnatullah. Orang yang bisa memimpin umat ini, yang diberapa amanai urusan umat ini dari kalangan masyayikh, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dirintangi. maka Allah memilih orang-orang yang terkadang barakallahu fikum tidak seperti harapan kita. Dan kita harus menerima itu, dan kita diuji dengan itu, sehingga kita harus mensikapinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan pada kita, tetap berpegang pada bimbingan Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka barakallahu fikum, dengan apa yang kita bahas pada pertemuan ini, semoga kita sadar bahkan sebagian ikhwana adalah kadang menguji kesabaran kita, menguji kita tetap berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk Al-Kitab wa Sunnah, baik di dalam mensikapinya. Dan ujian itu bisa dari kekurangan, kekurangan materi, kekurangan akhlak, adab, muamalah dan lain sebagainya, yang semuanya membutuhkan kesabaran di dalam kita mengadakan islah, perbaikan di tengah-tengah umat ini. Dan terkhusus badaan binasinya adalah memperbaiki diri-diri kita sendiri pada awalnya. Wallahu ta'ala alami sawab. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di dalam mizani hasanati, di dalam timbangan kebaikannya. Dan semoga ilmu yang kita bahas pada pertemuan kali ini ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang memberikan bimbingan kita di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan Islam ini hingga nafas terakhir kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.